Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah kita memasuki hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nari. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan yang akan menjauhkan aku dari api neraka. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh benar-benar engkau telah bertanya atau meminta suatu perkara yang besar, yang agung. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi. Dan sesungguhnya perkara tersebut mudah bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan untuk mengerjakannya. Yaitu apa? Perkara yang besar yang menjadi sebab seorang hamba masuk ke surga dan jauh dari api neraka adalah ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan engkau mengerjakan puasa Ramadan. Wa tahajjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Thumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melanjutkan sabdanya, ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan, yaitu as-sawmu junnatun. Di antara pintu-pintu kebaikan adalah berpuasa, yang mana puasa adalah junnah, perisai, tameng yang melindungi pelakunya dari kemaksiatan dan dari api neraka. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, akan memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili. Dan yang ketiga adalah salatnya seseorang di tengah malam, yakni salat malam, salat tahajud. Summa tala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'lamun. Junub mereka, maksudnya lambung-lambung mereka, tatajafa junubuhum. Junub jamak dari janbun, yakni lambung, sisi mereka. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya. Sampai firman Allah ya'lamun, apa yang mereka ya'malun, jaza'a bima kanu ya'malun. Salah cetak. Sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Yani kelengkapan ayatnya adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya. Yani mereka bangun di tengah malam, di akhir malam salat tahajud. Mereka beribadah menyeru Rabb-nya dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka menginfakkan dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada satu jiwa pun atau seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa berbagai macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang pokok urusan, tiangnya dan puncak tertingginya, puncak tertingginya urusan atau amalan. Qultu, aku menjawab, kata Mu'ad radhiyallahu an, bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Qala, maka beliau alaihissalatu wassalam menjelaskan, ra'sul amri al-islam, pokok urusan, pokok perkara adalah Islam, agama Islam. Wa amuduhu as-salatu, sementara tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncak tertinggi amalan di dalam Islam adalah jihad, berjihad di jalan Allah. Thumma qala, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, maukah aku beritahukan kepadamu kunci semuanya itu, sesuatu yang kau bisa memegang semua perkara tadi, amalan-amalan tadi. Qultu, aku menjawab, kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisani, maka Nabi alaihi salatu wassalam memegang lidahnya. Qala, lalu beliau bersabda, kuffa alaika hadza, tahan atasmu lidah ini, kendalikan olehmu lisan ini, jangan asal sembarangan berbicara, berucap. Qultu, maka aku bertanya, dan kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami akan diazab, disiksa, dihukum karena apa yang kami ucapkan? Mu'ad merasa heran, kok lisan menjadi sebab kesuksesan, sebab atau merupakan kunci semua urusan tadi. Berarti kalau tidak dijaga bisa menjadi seseorang akan dihukum. Maka Mu'ad bertanya, apakah kami akan dihukum karena apa yang kami ucapkan? Faqala, maka Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan sakilatka ummuk, ibumu kehilanganmu. Ya, ini ucapan yang biasa diucapkan orang Arab yang maknanya secara latar belakang seperti itu, tapi bukan itu yang diinginkan. Hanya sekedar kebiasaan mereka yang menunjukkan keheranan. Ucapan yang diucapkan untuk menunjukkan keheranan terhadap suatu pembicaraan atau komentar atau pernyataan. Sakilatka ummuk, bahasa lainnya celaka kamu. Kenapa kamu enggak faham? Ibumu kehilangan kamu. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aqala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, atau beliau menyatakan di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka. Artinya banyak atau kebanyakan manusia tersungkur ke dalam neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya karena perbuatan lisannya, karena ucapan lisannya, lidahnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan ini adalah hadis yang hasan sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami'. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, akhbirni an amalin, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan, yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar, yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan yang akan menjauhkan diriku dari api neraka. Al-jannatu hiyad-darul lati a'addahallahu 'azza wa jalla li'ibadihi al-muttaqin. Yang namanya surga adalah negeri atau tempat yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Di dalam surga terdapat berbagai macam kenikmatan yang belum pernah terlihat atau dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan juga kenikmatan yang belum pernah terbetik, terbayang, tergambar oleh hati manusia siapapun. Kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, sebesar apapun, sehebat apapun kita membayangkan kenikmatan yang di surga, maka yang di surga atau kenikmatan yang di surga jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan atau yang kita dengar atau yang kita lihat. Sedangkan wan-naru hiya ad-darul lati a'addaha Allahu lil kafirina. Sementara lawannya yaitu an-nar, neraka, adalah negeri atau tempat yang telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Wa fiha minal adzab asy-syadid ma huwa ma'lumun fil kitab wa sunnati. Di dalam neraka terdapat azab yang begitu dahsyat, mengerikan, yang hal ini diketahui di dalam Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Sala'an hadzal amri li'annahu ahammu syai'in indahu radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal bertanya tentang perkara ini dikarenakan perkara tersebut adalah sesuatu yang paling penting menurutnya, menurut Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa yanbaghi likulli mu'minin ayyakuna hadza ahamma syai'in 'indahu, dan sepantasnya bagi seorang mukmin, sepantasnya bagi setiap mukmin agar menjadikan hal ini, yaitu ingin masuk surga, dan selamat dari api neraka. Dan hal itu menjadikan atau jadikan oleh setiap mukmin menjadi perkara yang paling penting di sisinya. Itu apa? Ayyudkhalal jannata wa yubada aninnar, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Hendaknya ini menjadi tujuan terbesar kita, perkara yang paling kita pentingkan, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Wa hadza huwa ghayatul fawzi, dan ini masuk surga dan selamat dari neraka adalah tujuan yang paling tinggi, kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan yang paling puncaknya, paling tingginya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang paling besar. Beruntung, sukses, bahagia, menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan, kenikmatan, tapi sifatnya menipu. Kenapa? Tidak langgeng, tidak kekal. Kenikmatan yang bisa membawa kepada kesengsaraan ketika tidak diiringi dengan ketakwaan. Dunia kalau tidak diiringi dengan ketakwaan seorang hamba, maka menjadi sebab sang hamba lalai dari ketaatan kepada Allah yang mengantarkan dia kepada api neraka. Tadi adalah surat Ali Imran 185. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendengar permintaan atau pertanyaan Mu'adz bin Jabal, beliau memberikan komentar, laqad sa'alta an nadhimin, sungguh benar-benar engkau telah meminta sesuatu yang besar, yang agung. Ay syai'in di 'azamatin, yakni sesuatu yang memiliki keagungan. Wa huwal fawzu bil jannati wan najatu minan nari, yaitu sukses dengan mendapatkan surga, beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Inilah sesuatu yang memiliki keagungan. Walakin qala, akan tetapi Nabi melanjutkan, wa innahu layasirun ala man yasarallahu alaih, dan sesungguhnya perkara tersebut benar-benar mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Wa yahtamilu an yakuna qawluhu an 'azimin, bisa juga sabda Nabi, engkau telah bertanya tentang perkara yang agung, anil amali alladhi yudkhilu jannata wa yubaiduhu anin nar, maksudnya perkara yang agung adalah tentang amalan, amalan yang besar, amalan yang agung yang akan memasukkan seorang hamba ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Wa innahu, dan sesungguhnya aidzalikal amal, amalan yang agung tersebut, la yasirun ala man yasarallahu alaih, benar-benar mudah bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Ay sahlun ala man sahla, ala man sahlallahu alaih, yani gampang mudah bagi orang yang Allah mudahkan, Allah gampangkan amalan tersebut. Thumma fassala lahu dhalika biqawli, kemudian Nabi memperinci amalan besar, amalan agung tersebut yang akan menjadi sebab seorang hamba masuk surga dan selamat dari api neraka, yaitu apa? Beliau mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala hiya al-qiyamu bi ta'atihi imtithalan amrihi wajtinaban linahyihi mukhlishan lahu. Dan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan ikhlas karena Allah ketika mengerjakan semuanya itu. Tidak ada niatan yang lain kecuali karena Allah, ingin pahala dari Allah dan ingin selamat dari siksaannya. La tusyriku bihi syai'a, engkau tidak menyekutukannya, engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Aila malakan muqarraban wala nabiyyan mursal. Jadi engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apakah dengan malaikat yang didekatkan kepada Allah maupun dengan nabi yang diutus. Jadi dengan malaikat saja enggak boleh, demikian pula dengan nabi, apalagi disekutukan dengan yang di bawah itu, jelas lebih tidak boleh lagi. Li'anna min syartil ibadati al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Dikarenakan di antara syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah azza wa jalla ketika mengerjakannya. Ikhlas dalam artian hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ketika beribadah, dia hanya mengharap wajah Allah, pahala dari Allah, ingin terbebaskan, terhindar dari siksaannya, bukan dengan tujuan yang lain yang akan mengurangi atau membatalkan keikhlasannya, apakah ingin dunia, pujian atau yang lain. Wal amru tsani, perkara yang kedua, minal amali alladhi yudkhilul jannata wa yubaidu 'anil nari iqamatus salati. Perkara kedua yang termasuk amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke surga dan yang akan menjauhkannya dari api neraka adalah mendirikan atau menegakkan salat. Haitsu qala, di mana Nabi menyatakan wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa ma'na iqamatiha, dan arti atau pengertian makna dari mendirikan salat bukan sekedar mengerjakan sholat, tidak. Mendirikan sholat adalah antaktiya biha mustaqimatan ta'ammatal arkani wal wajibati wasyuruti. Mendirikan sholat artinya engkau mengerjakannya dengan sempurna, lurus, yaitu sempurna rukun-rukunnya. Di antara rukun sholat yang terpenting adalah tuma'ninah, tidak cepat. Ini dia membaca dengan bacaan yang minimal. Kalau kurang dari itu maka tidak tuma'ninah, sehingga tidak sah sholatnya. Dia mengerjakan atau engkau mengerjakan sholat dengan lurus, yakni sempurna rukun-rukunnya. Semua rukunnya engkau kerjakan dengan sempurna, dengan baik. Dan juga sempurna kewajiban-kewajiban dalam sholat. Semua yang wajib dalam sholat dikerjakan seluruhnya dan secara sempurna. Dan juga engkau mengerjakan memenuhi syarat-syarat sahnya sholat dari bersuci dan yang lainnya. Wa takmiluha bimukammilatiha, dan engkau menyempurnakan sholat dengan perkara-perkara yang sifatnya pelengkap, penyempurna, yaitu amalan-amalan yang sunnah. Kalau tadi wajib, apakah rukun, wajiban sholat atau syarat itu harus ada. Kalau enggak ada, enggak sah sholatnya. Perkara yang kedua, setelah dia memenuhi rukun, syarat dan wajib sholat, dia berusaha menyempurnakan sholatnya dengan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Qala al-amru tsalitsu, perkara yang ketiga yang merupakan amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka adalah wa tu'ti zakata, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Wahyal malul ladzi aujabahu Allah 'azza wa jalla yukhrijuhu al-insanu min amwalin mu'ayyanatin bi syurutin mu'ayyanatin ma'rufatin ila ahliha al-mustahiqqina laha. Yaitu mengeluarkan zakat, maksudnya mengeluarkan harta yang Allah azza wa jalla wajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkannya dari harta-harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diketahui, dikenal dalam kitab-kitab fikih. Diserahkan, diberikan zakat tersebut, harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya, mustahik zakat, dari kalangan fuqara dan masakin. Wa hadha ma'rufun fi kutubil ulama'i rahimahumullah. Masalah zakat ini sudah dikenal, diketahui di dalam kitab-kitabnya para ulama rahimahumullah. Ini kitab-kitab yang membahas masalah fikih. Wa tasumu ramadhana, yang keempat, dan engkau puasa Ramadan. Aisyahru Ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Wa huwa aidan ma'lumun, puasa Ramadan juga sudah diketahui. Ini banyak yang sudah faham dan bisa dilihat secara detail di kitab-kitab fikih para ulama. Wasaumu, sementara arti as-saum adalah puasa, adalah huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirati min thulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Beribadah hanya untuk Allah Ta'ala dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatalnya, dimulai dari terbit fajar, yakni subuh, sampai terbenam matahari atau maghrib. Wa tahujjul baita, yang kelima, engkau menunaikan haji. Menunaikan haji di Baitullah. Ay taqsidul baital harama wa huwa al-ka'bah li ada'il manasiki. Yani engkau menuju Baitul Haram, pergi ke sana, ke Baitul Haram, yani Ka'bah yang ada di Mekah, untuk melaksanakan rangkaian manasik ibadah haji. Wa hadhihi hiya arkanul islamil khamsati, inilah lima rukun Islam. Ta'budullah, la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama, wa tuqimus sholata, yang kedua, engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiz zakata, yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, yang keempat, engkau puasa Ramadan. Wa tahajjul baita, dan yang kelima, engkau haji ke Baitullah al-Haram. Wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah dakhilatun fi syahadati an la ilaha illallah, dan persaksian atau syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu masuk dalam persaksian la ilaha illallah. Idza lam tuzkar ma'aha, kalau syahadat yang kedua ini tidak disebutkan bersama syahadat yang pertama, maka syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk dalam syahadat yang pertama, yaitu syahadatu la ilaha illallah. Lianna syahadata an la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqin illallah. Dikarenakan syahadat la ilaha illallah artinya atau maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa min ibadatillahi, dan diantara ibadah kepada Allah adalah at-tasdiqu bi rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang nara ibadah kepada Allah adalah membenarkan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa tiba'uhu, dan mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, sunnah beliau. Tsumma qala ay annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala duluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan, maukah aku beritahukan kepadamu pintu-pintu kebaikan, yani alama tatawassalu bihi ila abwabil khair, yani sesuatu yang bisa mengantarkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan. Ka'annahu qala, seakan-akan Mu'ad menjawab na'am, iya. Maka Nabi langsung menjelaskannya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai, yani annahu wiqayatun yaqi minal ma'asi fi halis shaumi wa yaqihi minan nari fi yaumil qiyamati. Yani puasa itu adalah perisai, pelindung yang akan melindungi pelakunya dari berbagai macam kemaksiatan ketika di saat puasa, dan akan melindungi pelakunya dari api neraka di hari kiamat. Nah, insyaallah nanti yang lainnya dari pintu-pintu kebaikan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.